Bismillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Allahumma ufir lana wa liwalidayna wa li jami' masyayikhina wa li jami' muslimin ajma'in. Nuasil majlisana, majlisana yani majlis qira'ah al-kitab Ulul Maram min Adillatil Ahkam lil Hafiz Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. أنه بأسانيد المتصل إلى إمام الحافظ شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه الملو مرم تحت كتابه الصيام قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه رحمه الله تعالى عن الحافظ وعن علماء المسلمين قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه. Ini orang yang makan ataupun minum dengan karena lupa di siang hari puasa maka itu tidak membahayakan puasanya. قال والحاكم وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وهو صحيح. Hadis ini Hasan, ini menunjukkan bahwasanya tidak batalnya puasa orang tersebut. Dia berhenti dari makan dan minum ketika dia mengingatnya, lalu dia lanjutkan puasanya. Qala wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zara'ul qai'u fala qada'a alaihi wa man istaqau fa alaihi alqada'. Rawahu al-khamsah wa a'allahu Ahmad wa qawwahu Ad-Dharqutni. Naam. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dalam Al-Kubra, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Dharqutni dan yang lainnya. Jika seorang muntah dengan sebab tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan puasanya. Akan tetapi jika dia sengaja memuntahkan atau membuat dirinya muntah, maka itu membatalkan puasanya. Qala wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'am al-fath ila Makkah fi Ramadan fa sama hatta balagha Qura'a al-Ghamim fa sama an-nas. Qura'a al-Ghamim yani sebuah lembah dekat Usfan, sebuah lembah yang dekat dengan Usfan. Fa sama hatta balagha Qura'a al-Ghamim fa sama an-nas thumma da'a bi qadahi min ma'in farafa'ahu hatta nadhara an-nasu ilayhi thumma shariba faqila lahu ba'da dhalika inna ba'da an-nasi qad sama faqala ulaika al-'usatu aw ulaika al-'usah ulaika al-'usah. وفي اللفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب رواه المسلم. حديث ini حديث diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sahih. Yang dimaksud dengan ulaikal usah wa ulaikal usah ini seperti yang dilafaz yang dijelaskan pada hadis kedua ini syaqqa alaihim as-siyam. Ini mereka dalam safar dan berpuasa tadi menjadikan masyaqqah atas mereka. Jika dalam keadaan demikian, maka berpuasa dalam keadaan di sini adalah Nabi mengatakan ulaikal usah. Dan mereka yang laisal birra an tasuma fis safar. Akan tetapi jika keadaannya pertengahan, tidak begitu tidak memberatkan bagi orang yang berpuasa, maka baginya pilihan antara berpuasa ataupun berbuka. Dan di sini pendapat yang mukhtar adalah jika sekiranya berpuasa tidak membahayakan dirinya dan dia mampu berpuasa, maka yang afdal baginya berpuasa, walaupun boleh baginya untuk berbuka. Namun jika sulit baginya, memberatkan baginya, maka yang utama baginya adalah berbuka. Dan jika membahayakan tidak boleh baginya untuk berpuasa. Wallahu a'lam. Qala wa an Hamzah ibn Amr al-Aslami radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah ajidu bi quwatan, ajidu bi quwatan, ajidu bi quwatan ala siyami fi safar, fahal alayya junah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya rukhsatun min Allah, faman akhadha biha fa hasan, wa man ahabba an yasuma fala junaha alayhi. Rawahu Muslim wa asluhu fil muttafaqun alayhi min hadithi Aisyah anna Hamzah bin Amr al-Aslami sa'ala. Naam, kama qala, jika seorang dalam keadaan safar maka itu rukhsah baginya untuk tidak berpuasa, namun jika mampu baginya untuk berpuasa maka tidak masalah baginya berpuasa. Sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i misalnya mengatakan jika memang mampu dan tidak membahayakan, lebih utama baginya untuk berpuasa. Qala wa 'an ibn Abbas radhiyallahu anhu qala rukhisa lisyaikh al-kabir ay yuftira wa yut'ima 'an kulli yawmin miskinan wa laqada 'alayhi. Rawahu Dawraqutni wal Hakim wa shahahu. Hadis ini hadis sahih. Bagi syaikh kabir yang ajuz dari berpuasa, maka boleh bagi dia untuk berbuka, tidak berpuasa, dan menggantinya dengan fidyah, bukan dengan qadha. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu ya Rasulullah wa ma ahlakaka? Faqala waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan. Faqala hal tajidu ma tu'tiqu raqabah? Qala la. Qala fahal tastati'u ayn an tasuma shahrayn mutatabi'ayn? Faqala la. Faqala fahal tajidu ma tut'imu 60 miskinan? Faqala la. Thumma jalasa fa'utiya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamrun faqala tasaddaq bihadha. Faqala a'ala afqara minna? Fama baina labataiha ahlu bayti ahwaju ilayhi minna. Fadhahika nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat an yabuhu thumma qala idhhab fa'at'imhu ahlak. Rawahu as-sab'a wa lafdhu li Muslim. Qala wa 'an Aisyah radhiyallahu 'anha wa Ummi Salamah radhiyallahu 'anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima' thumma yaghtasilu wa yasum. Muttafaqun 'alaihi wa zari Muslim fi hadithi Ummi Salamah wa la yaqdi. Yani jika seorang mendapati dirinya junub setelah terbit fajar, misalnya seorang mendatangi istrinya sebelum terbit fajar lalu selesai berhenti dari hajatnya ternyata terbit fajar, atau dia mendapati junubnya dalam keadaan apapun, tertidur misalnya lalu dia terbangun setelah terbit fajar dalam keadaan junub, maka ini tidak merusak puasanya. Baginya mandi karena dia harus melaksanakan salat subuh dan lanjutkan berpuasa. Qala wa 'an Aisyah radhiyallahu 'anha anna Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam maqal man mata wa 'alaihi siyamu sama 'anhu waliyuh. Muttafaqun 'alaihi. Ini puasa yang memang telah wajib atasnya. Ini puasa yang tertinggal. Misalnya seorang yang meninggal pada bulan Ramadan dalam keadaan sakit sebelumnya, misalnya, atau hal lain yang menghalangi dia berpuasa sehingga dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Bisa dia hidup, kemudian dia meninggal di pertengahan Ramadan, maka walinya berpuasa atasnya sebanyak hari di mana dia mendapati Ramadan tersebut. Wallahu alam. Dan ini kewajiban atas wali, bukan kewajiban atas orang lain. Apalagi dengan cara membayar kepada orang lain untuk digantikan puasanya. Maka ini tidak ada asal usulnya. Wallahu alam. Qala bab shaumi tatawwu' wa man nuhiya 'an shaumihi. Qala an Abi Qatadah ala an Abi Qatadah عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم من عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة ما الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. قال وعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال Maka di sini yang utama sesuai dengan sharih nas, ya, zahir dari nas ini, biasanya seorang menyempurnakan puasa Ramadannya, baru setelah itu mengiringinya dengan, mengikutinya dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Dan tidak dipersyaratkan mutatabi'an, berturut-turut. Yang jelas 6 hari selama bulan Syawal. Qala wa an Abi Ayyub An-Nasari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma Ramadan khalas. Qala wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bidzalika al-yawm wajahu 'anil nari 70 kharifan. Muttafaqun alaihi wa lafdzul Muslim. Ini keutamaan seorang yang mendawamkan berpuasa. Qala wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min ash-shahri thalathata ayyam 13 wa 14 wa 15. Rawahu An-Nasa'i wa Tirmizi wa Shahih Ibnu Hibban. Ini yang disebut dengan puasa ayyamul bidh. Ini puasa pada tanggal 13, 14 dan 15 kalender Hijri. Kalender Qamariyah. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi'idznihi. Muttafaqun alaihi wal lafdz lil Bukhari zada Abu Daud ghaira Ramadan. Ghaira Ramadan. Dan tambahan ini pun sahih. Maksudnya tidak boleh bagi seorang perempuan untuk melakukan puasa sunnah tanpa izin suaminya. Bahkan riwayat dari Aisyah, beliau menunda qada Ramadannya dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang. Jadikan hadis ihwal Aisyah ini sebagai dalil mendahulukan puasa sunnah dari puasa wajib. Tapi yang dilakukan oleh Aisyah mendahulukan kewajibannya atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang istri. Dirinya sebagai seorang istri. Adapun beliau berpuasa pada bulan Syaban karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menggunakan hari-hari Syaban untuk berpuasa, sehingga sempat bagi Aisyah untuk mengganti mengqada Ramadan yang tertinggal. Wallahu a'lam. Qala wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yawmain, yaumil fitri wa yaumil nahar, yani yaumil adha. Muttafaqun alaih. Qala wa an Nubaysyah Al-Hudzali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamut tasyrik ayyamu akli wa syurbi wa dzikrillah wa dzikrin lillah 'azza wa jall. Rawahu Muslim. Yani hari-hari tasyrik hari setelah 3 hari setelah yaumun nahar. Tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dalam sebagian naskah wa dzikrullah atau wa dzikrillah. Ayyamut tasyrik, ayyamu akli wa syurbi wa dzikrillah. Adapun dalam naskah ini wa dzikri lillah 'azza wa jalla. Qala wa 'an Aisyah wa Ibn Umar radhiyallahu anhum qala law yurakhas fi ayyamit tasyrik lam yurakhas fi ayyamit tasyrik ay yusamna illa liman lam yajidil hadiya. Rawahu al-Bukhari. Ini puasa penggantinya. Adapun yang lain tidak boleh. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu an Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la takhtassu lailatal jumu'ah biqiyami min bainil layali wa la takhussu yawmal jumu'ah bisiyami min baini ayyam illa ay yakuna fi shaumi yasumu ahadukum. Rawahu Muslim. Maksud dari illa ay yakuna fi shaumin yasumu ahadukum, yani hari-hari yang seorang yang berpuasa pada hari tersebut, bukan dengan sebab hari Jumatnya. Misal seorang yang melakukan puasa Daud bertepatan hari Jumat, maka baginya puasa. Atau orang yang berpuasa 11, 12 dan 13 pada bulan Qamariyah dan salah satunya bertepatan dengan hari Jumat, maka baginya puasa. Demikian juga yang lain. Adapun mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa tanpa dengan sebab-sebab yang ditunjuki oleh dalil atau nas syar'i, maka ini tidak disyariatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasuman ahadukum yawmal jumu'ah illa ay yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dah. Muttafaqun alaihi. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Rawahu khamsah wastankarahu Ahmad. Ahmad menganggap hadis ini mungkar. Qala wa anis samma binti Busrin radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasumu yawma as-sabti illa fi mafturidha alaykum fa in lam yajid ahadukum illa liha'a 'inab aw 'uda shajaratin falyamdughha rawahu al-khamsah wa rijalu siqat illa annahu muttarib wa qad ankarahu al-Malik wa qala Abu Daud huwa mansukh wallahu alam. Panjang perdebatan ulama di sini, terlebih belakangan, di antaranya perselisihan antara Syekh Al-Albani dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan ulama-ulama yang lain. Beliau membawakan hadis ini sebagaimana zahirnya haramnya berpuasa pada hari Sabtu. Adapun yang lain tidak memahaminya demikian. Haram berpuasa pada hari Sabtu jika memang dikhususkan pada hari Sabtu itu dengan berpuasa. Tapi jika dengan sebab tertentu, misalnya Arafah pada hari Sabtu, maka baginya berpuasa. Bukan berpuasa untuk hari Sabtu, tetapi berpuasa Arafah. Wallahu a'lam. Qala wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara ma kana yasumu min al-ayyami yawmus sabti wa yawmul ahad. وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم أخرجه النسائي والصهاو ابن خزيمة وهذا لفظه. والله أعلم. Sebagai hadis ini ditolak oleh Syalbani hujahnya dengan alasan hadis yang dhaif. والله أعلم. Muhaqqiq Ahmad, seingat kami, mensahihkan hadis ini atau yang lain. Dan ini puasa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Sabtu ataupun hari Ahad ini bukan dalam rangka mengagungkan hari tersebut. Bagaimana yang dijelaskan oleh At-Tahawi, jika seorang berpuasa pada hari tertentu dalam rangka mengagungkan hari tersebut, maka ini tidak disyariatkan, tidak boleh dilakukan kecuali ya berdasarkan yang makthur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi bukan dalam rangka mengagungkan hari tersebut, namun menyelisihi orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an shaumi yaumi Arafah bi Arafah. Rawahu al-Khamsah ghairu al-Tirmidzi wa sa'ahu Ibnu Huzaimah wal Hakim wastankarahu al-Uqayli. Qala wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la shama man shama al-abad. Muttafaqun alaih wali muslim an Abi Qatadah bil lafzi la sama wa la aftara. Ini berpuasa sepanjang tahun. Ini tidak disyariatkan, bahkan dilarang berpuasa sepanjang tahun. Setiap hari yang berpuasa, tidak ada hari yang dia gunakan untuk berbuka. Wallahu a'lam. Bukan puasa wisol. Puasa wisol, puasa bersambung adalah seorang berpuasa pada satu hari, lalu puasa ini tadi berlanjut pada sampai hari berikutnya. Ini puasa wisul. Adapun puasa ini, seorang pada malam harinya dia berbuka, tetapi keesokannya dia berpuasa kembali, malam harinya dia berbuka, lalu esoknya berpuasa kembali sepanjang waktu. Ini pun tidak disyariatkan. Allah malam. Naqifuna insyaAllah ba'da qalil. Dakhlat waktu Anisha. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.